rambut sampai ujung kakinya itu harus sesuai dengan ajaran Rasul. Nah, ini orang pikir nih. Banyak orang yang berpikir. Jadi sudah dia. Kadang banyak kita ini salah kaprah. Selawat atas Nabi, dapat syafaat. Pak, kan itu maksudnya ya. Jadi orang yang berselawat adalah orang yang mampu menghubungkan segala aktivitas hidupnya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang orang selawat. Baiklah, akhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sedikit mengulas tentang surat Al-Mukminun ya. Ini Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mukminun. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita semua ini mengaku orang yang beriman. Tapi apa sebenarnya ukuran iman itu? Bagaimana kita mengukur ya? Apa alat ukur diri kita? Apa alat ukur yang dapat mengukur diri kita bahwa kita itu beriman? Apa ukurannya? Banyak orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah. Aku adalah orang-orang yang beriman. Tapi apa buktinya? Jadi kata iman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga Allah katakan iman itu adalah sami'na wa atho'na. Itulah ukuran orang yang beriman. Jadi kita bisa mengukur diri kita apakah sudah beriman atau tidak itu dengan ayat Allah. Sami'na wa atho'na. Mendengar dan mentaati ajaran Allah. Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita memaksimalkan telinga kita ini untuk mendengarkan ajaran Allah? Sudahkah kita menggunakan segala anggota tubuh kita ini, segala fasilitas yang diberikan Allah untuk taat kepada Allah? Itu ukurannya. Itu ukuran kita mengukur bagaimana cara mengukur apakah kita itu beriman atau tidak. Kita ukur coba diri kita. Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran itu Allah katakan bahasanya manusia itu diberikan oleh Allah telinga, uzunun kan, telinga. Nah, ketika manusia itu mampu memanfaatkan ataupun menggunakan telinga itu, dimensi telinga itu untuk mendengar ajaran Allah, ketika itu Allah menyebutkannya dengan istilah sami'an. Pendengaran. Itu bedanya. Telinga itu fisiknya ya. Itu potensi fisik yang diberikan Allah. Nah, ketika manusia mampu menggunakan dimensi telinga untuk mendengar ajaran Allah, maka Allah menyebutkan itu dengan istilah sami'an. Pendengaran. Makanya beda telinga manusia dengan telinga hewan. Kalau telinga manusia, bedanya dengan telinga hewan, kalau manusia, telinganya itu mampu mendengarkan ajaran Allah. Kalau hewan tak mampu, dia hanya mendengarkan suara saja. Pernah gak kita menyaksikan seekor lembu duduk bareng sama kita dengarkan ceramah? Enggak kan? Padahal mereka sama-sama mempunyai telinga, tapi mereka tidak mempunyai sami'an. Kemampuan untuk menggunakan telinganya, dimensi telinganya untuk mendengar ajaran Allah. Itulah bedanya manusia. Kita ukur. Sudahkah telinga ini kita jadikan sebagai fasilitas untuk mendengarkan ajaran Allah? Hari ini? Kalau iya, berarti kita beriman. Sami'na. Wa atho'na. Setelah didengar, gak cukup. Maka harus diaplikasikan. Harus dilaksanakan. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Itulah baru namanya orang yang beriman. Saat ini kita lebih cenderung kita suka mendengar musik, ya kan? Lebih cenderung kita suka mendengar hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam daripada mendengar ajaran Allah. Ini yang terjadi di generasi kita. Buktinya apa ini, ya kan? Setiap ada kajian, coba kalian bandingkan. Bioskop dengan masjid. Ya, di bioskop nonton film, di masjid mendengarkan kajian Islam. Mana lebih banyak jamaahnya? Di bioskop bayar lagi, di masjid gratis, dikasih snack lagi. Tapi enggak ada yang mau datang. Di bioskop udah bayarnya mahal, ya kan? Yang ditonton pun kadang nggak bermanfaat. Tapi mereka lebih memilih, manusia itu lebih memilih ke bioskop. Kenapa? Karena samiannya, kesadaran untuk mendengar ajaran Allah itu sudah terlalu sedikit. Nah, itulah mengukur bagaimana apakah kita ini beriman atau tidak. Maka kata Rasulullah, ada sebuah hadis mengatakan, Rasulullah ketika berjumpa dengan sahabat, Rasul itu tidak menanya, "Hei sahabat, bagaimana kerjaanmu?" Atau sahabat, "Bagaimana kuliahmu?" Atau, "Hei sahabat, bagaimana hartamu yang banyak itu? Sampai di mana bisnismu?" Tidak. Tapi yang Allah, ya Rasulullah tanya, "Wahai sahabatku, bagaimana keadaan imanmu hari ini?" Itulah saking pentingnya keimanan itu pada masa Rasulullah. Kita pernah nggak ngomong kayak gitu, mengingatkan gitu sama teman kita. "Wahai sahabatku, bagaimana keimanan kita hari ini? Keimanan Anda hari ini?" Pasti dia teringat, "Hari ini iman saya menurun." Kenapa? "Iya, karena saya tadi tidak tilawah. Karena saya tadi tidak baca Al-Quran." Ya kan? "Bagaimana sahabatku iman kita hari ini?" "Oh, alhamdulillah hari ini saya semangat. Jos, semangat keimanan saya." Kenapa? "Tahajud saya tidak tinggal, duha saya tidak tinggal, tilawah saya tidak tinggal." Kalau kita jumpa dengan teman kita yang seiman dan seakidah, dan apabila kita amalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah iman kita akan terjaga. Ini kan enggak. Ketemu, "Ya mana kuliahnya?" "Aduh, stres saya. Belum apa-apa udah stres." "Bagaimana ini keuanganmu?" "Aduh, lagi bangkrut." "Bagaimana kondisimu?" "Bukan enggak bagus-bagus, tapi ada yang lebih urgent lagi yang harus kita tanyakan." Sekaligus mengingatkan kepada saudara-saudari kita. Coba kalau jumpa nanti kita sama-sama kita. "Ayo, saudaraku, bagaimana keimanan kita hari ini?" "Alhamdulillah." Dia teringat dia kan. Yang enggak sholat pun dia teringat. "Enggak sholat. Oh, aku lupa belum sholat asar ini." Karena ditanya iman itu tadi. Ya kan? Kadang kita enggak. Orientasinya ke harta ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah. Salah satu ciri-ciri jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu ciri-cirinya adalah. Cinta kepada kebendaan. Terpesona dia dengan kebendaan. Dia mengukur segala sesuatunya itu dengan benda. "Wa asrabu fi qulubihimul ijla bi kufrihim," kata Allah. Orang jahiliyah itu adalah dipesonakan dengan kemewahan dunia, dengan harta benda, sehingga mengakibatkan dia terjadi kekufuran dalam dirinya. Kenapa? Ukurannya benda. Ukurannya kaya, kekayaan. Bahkan masyarakatnya cari jodoh pun tengok hartanya ada enggak? Naik apa dia? Naik sepeda ontang, oh, enggak lah, mau lah tuh naik sepeda. Ukurannya ada benda. Karena kata-kata menurut Islam, ukuran kita itu keimanan, ya, takwaan kita. Kadang-kadang kita salah mengambil alat ukur ini. Mengukur keimanan dengan kebendaan. Nah, kata Allah, "Qad aflahal mu'minun," maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa selalu sami'na wa ato'na. Nah, inilah mengartikannya. Yang selalu mendengarkan, menganalisa ajaran Allah dan mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Apa yang harus diaktualisasikan itu? Nah, Allah katakan, "Alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang senantiasa sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk ini banyak persepsi para ulama. Banyak penafsiran para ulama yang berbeda-beda. Ya? Ada yang khusyuk itu harus mati lampu, gelap gulita semua. Padahal Rasul tidak mengajarkan itu ya. Rasul bahkan dalam keadaan perang pun sholat khusyuk, enggak asyik ditutup jendela. Pernah saya sholat di Pancabudi. Pernah di Pancabudi kalian? Hah? Enggak. Di Pancabudi itu kalau sholat di masjidnya, sholat zuhur, habis sholat kaget kita, tutup pintunya, semua tutup. Tutup semua jendela, gelap. Kasih batu, banyak batu, zikir. Itulah cara mereka untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Padahal Rasulullah tidak katakan seperti itu. Jadi orang yang sholat khusyuk itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah mengatakan, "Alladzina yazunnuna mulakum wa annahum ilaihi raji'un." Orang yang khusyuk itu adalah orang yang mempunyai kesadaran yang amat tinggi bahwa sesungguhnya dia mampu melihat Rabb-nya. Sesungguhnya dia mampu melihat Allah. Dan dia mempunyai keyakinan walaupun dia tidak melihat secara nyata Allah, tapi dia punya keyakinan bahwa Allah lah melihat dia, Allah melihat kita. Ada kesadaran itu, maka timbullah kekhusyukan. Itu Allah yang mengatakan, "Allazina yazunnuna mulaku rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Dan orang yang khusyuk itu adalah orang yang mempunyai kesadaran bahwa dirinya ini akan kembali kepada Allah. Pernah enggak kita nyadari itu? Waktu sholat, pernah enggak kita nyadari kalau kita ini akan mati? Iya kan? Yang kita bayangkan yang happy-happy aja. Akhirnya enggak khusyuk lah. Enggak ingat mati kita. Seharusnya ketika kita anggap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia adalah kita ini. Berarti binasalah kita ini. Allah yang besar, kita yang kecil. Kita akan kembali kepada Allah. Coba itu kita sadar. Tanamkan kesadaran seperti itu. Insyaallah kekhusyukan itu akan tiba, kan ada. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk itu ternyata yang dimaksud di sini bukan hanya untuk sholat, bukan hanya sholat yang dimaksud ayat ini. Tapi maksudnya khusyuk itu artinya konsentrasi. Khusyuk itu konsentrasi kan? Artinya sholat yang khusyuk itu sholat yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada nafsirnya seperti itu. Jadi bukan hanya sholat, ya sholatnya harus khusyuk, ya menghadap ke Rabb-nya waktu sholat harus khusyuk. Namun tidak hanya sebatas itu yang dimaksud ayat ini. Dia mampu juga mengaktualisasikan makna sholat itu dalam kehidupannya. Nah kalau ini terjadi, inilah yang dimaksud dengan orang yang benar-benar sholat. Orang-orang yang benar-benar menguasai bagaimana keindahan sholat itu. Artinya sholat itu dibawa kehidupan. Ya, ketika kita sombong kita ingat dalam sholat ada sujud, ya kan? Sujud kaki sama kepala sama rata. Apa yang mau kita sombongkan? Itu artinya sholat itu dibawa dalam kehidupan. Makna sholat itu harus kita buat kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kuserahkan kepada Allah. Ini enggak. Hidupku dan matiku hanya kuserahkan kepadamu, wahai sayangku. Sama pacarnya pula bilang kayak gitu dia. Padahal janjinya sama untuk Allah ya. Tapi gombal dia akhirnya terkecewa juga dia. Ini udah salah. Udah salah kaprah kita. Kemudian apalagi yang dikatakan Allah orang yang mukmin yang beruntung itu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lidahnya, perkataannya. Ini banyak hal ini sering kali nih kita terjebak di sini. Ya, kadang-kadang kita suka ceritain orang teman kita ya kan. Maka kata Rasulullah, apabila yang kita bicarakan itu benar, maka kita sudah menggibah berarti. Dosa juga. Ya, la yadkhulul jannata ghibah. Tidak akan masuk surga orang itu karena dikarenakan ghibah. Membicarakan aib atau kelemahan orang. Ketika kita berbicara tentang orang, ternyata yang kita bicarakan itu salah, kena kita pasal fitnah. Iya. Kalau benar yang kita katakan si fulan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, benar yang kita katakan, tapi kita bicarakan sama orang, itu ghibah. Kalau pun salah yang kita bicarakan itu, masuk kita kena fitnah. Maka kata Rasulullah, apa? Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Maka kamu harus berkata dengan sebaik-baiknya. Berkata dengan sesopan-sopannya. Berkata dengan sebermakna-maknanya. Jadi kalau enggak bermakna, enggak usah lagi kita ucap. Artinya berkata itu dengan perlunya saja. Ya. Pak, gimana pula itu bang dengan kiss-kiss itu kan? Bisa selebritas, gosip, Wah itu udah entah kena apa lah itu. Gimana ya kena, fitnah ya kena. Ta'udzubillah ya. Tapi banyak juga di antara kita orang yang mukmin melakukan itu walaupun enggak diekspos. Sudah rugi kali udah enggak dapat uang, kena ghibah juga kita, kena fitnah juga. Kalau yang kis-kis itu dapat uang dia. Dunia dapat, akhirat tak dapat. Kita dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Karena ghibah dan fitnah. Maka kata Rasulullah, berkatalah yang baik. Ya? Auliyasmut, kalau kau tak mampu berkata baik, bagus diam. Bagus diam. Tapi jangan pula diam aja, ditanya orang pun diam aja. Siapa namamu? Diam aja. Ada itu murid saya itu. Siapa namamu? Diam. Mamamu siapa? Saya diam. 35 lah, diam aja. Itu salah juga. Artinya, berkata sesuai porsi lah, porsi kita. Apa yang perlu dikatakan, katakan. Yang tak perlu, jangan. Nah, itu dalam pergaulan. Kemudian Allah katakan, "Wallazina hum li furujihim hafizun." Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa selalu menjaga furuj. Farji. Farji itu kemaluan, syahwat. Harus dijaga syahwatnya. Ya. Kadang-kadang kita banyak juga ini kalau dulu di kampung-kampung sana. Siapa namanya gak perlu sebut ya, nanti ghibah pula ya. Kampung sana, kalau kami dulu, anak SMA, aduh gawat. Udah mojok di belakang-belakang, di depan apa? Di bawah pohon sawit. Hati-hati. Kadang-kadang kita tergoda oleh setan ya. Waktu siang oke lah. Malam. Waktu siang kadang-kadang bolehlah kita pakai jilbab, pakai baju yang syar'i. Di rumah sampai kos, berubah lagi. Ya. Seolah-olah syariat Islam itu hanya ada di kampus. Ya. Di IAIN banyak itu. Pulang dari kampus sudah enggak syariat lagi pakaiannya. Bebas katanya. Atau di Aceh pernah juga di Aceh. Pernah saya di Aceh, pernah ketemu saya dengan kebetulan kawan saya orang Aceh, pergi ke Aceh, saya lihat anak ini kok pakai jilbab, besar, tapi perbatasan dibuka. Kenapa? Oh dibuka? Iya, nanti kalau nggak dibuka, kalau saya nggak pakai ini ditangkap saya sama polisi konon. Jadi cuma melewati polisi itu aja sebenarnya dia berjilbab. Ternyata dari situ. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena dari pakaian itu kadang-kadang syahwat itu bisa muncul kan. Coba kalau kayak gini. Indah dilihat. Jadi jangan katakan orang yang modern itu orang yang tidak berjilbab. Pakai baju kengsi. Nah itu udah kuno itu. Ya kan? Udah kuno. Orang yang modern ini ya orang yang seperti ini. Orang yang berhijab ini. Bahkan kalau kita lihat dari kita bandingkan, kita kaji dari sisi manapun, pasti yang paling unggul itu orang yang berjilbab. Orang yang menutup aurat. Dari segi kesehatan, di sosial, segi segala macam segi lah. Kalau mau jujur orang barat itu, pasti milih orang, orang itu pasti memilih berjilbab. Maka sekarang udah ngetren kan, artis masuk Islam, berjilbab. Banyak sekarang orang-orang Afrika, orang luar negeri yang dia masuk Islam. Bahkan ada satu gereja masuk Islam. Kenapa? Karena saking ilmiahnya ajaran Islam itu. Saking modernnya Islam itu. Diterima oleh semua kalangan. Kalau yang kata kayak ini, kayak situ bukannya modern itu. Tidak. Mana orang modern seperti ini? Nah, kemudian, jadi orang mukmin yang beriman itu adalah yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, orang yang senantiasa menjaga syahwatnya dari pandangan, ya kan? Jaga. Maka kadang ada pengajian yang pakai hijab, itu sebenarnya bagus untuk menjaga kepandangan. Tapi kadang-kadang salah juga kita, ada juga banyak orang yang waktu berbicara empat mata. Ya, dia tak pandang-pandangan. Tapi ketika dia disunyi-sunyian berdua-duaan, banyak itu kejadian seperti itu. Tapi di sini nggak ada, di sana yang ada itu. illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kata Allah. Kecuali, jadi syahwat itu kecuali, kata Allah, kepada istri-istri dan budak-budak mereka. Kok zaman dulu budak tidak? Ketika turun ayat, tidak dibolehkan lagi. Maka kata Allah, boleh syahwatmu itu kamu utarakan, tapi kepada istrimu. Sah dulu, halal dulu. Kalau udah halal, jangan pula kamu ini, ya kan? Berjauh-jauhan. Salah juga menurut syariat. Kalau udah akad nikah, dihalalkan kita untuk berhubungan. Selagi belum dihalalkan melalui akad nikah, jangan coba-coba. Kena hukum zina. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Dekati zina itu dengan apa? Pacaran. Dekati zina itu pacaran. Valentine lagi kan, kacau kita. Jadi bersyukur kali lah. Abang merasa senang melihat kalian. Hatiannya lumayan syar'i. Wa ikhwannya pun soleh-soleh ya. Nah kemudian, walladzinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Orang yang beriman, yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa lalu amanah. Amanah. Dapat dipercaya ucapannya. Dapat dipegang janjinya. Berkata tak pernah dusta. Itu amanah. Itulah orang yang amanah. Nah, siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Ulaika humul warisun, maka mereka itu akan mendapatkan warisan dari Allah. Apa warisannya? Warisannya adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan kekal mereka di dalamnya. Barangkali ini saja sebagai tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Dan di sini juga saya sampaikan, ya, saya sebagai pribadi dan atas nama keluarga, yang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Ukmi, Atif, dan seluruh yang hadir di sini, yang telah banyak membantu kita ya. Yang telah banyak